Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad alladhi kanat hasanatuhu la tuhsa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana اجعلنا من المسلمين واجعلنا من المؤمنين واجعلنا من المتقين. اللهم يا ربنا كما جمعتنا في هذا المسجد فاجمعنا يوم القيامة مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا المحبة بحبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا اكتي حاجاتنا واغفر ذنوبنا بحبيبك سيدنا محمد. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, حضرين حضرات orang tua kami, jamaah Majelis Maulid Al-Bahjah 2 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa pembimbing kami, orang yang sangat berpengaruh di dalam perjalanan hidup kami, guru kita semuanya, Buya Yahya, yang mudah-mudahan beliau senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pengayom masyarakat di desa ini yang saat ini hadir di tengah-tengah kita, Bapak Kuwu Desa Kraton, yang mudah-mudahan beliau selalu dibimbing dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah yang menjadi sebab kita bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan para pengurus ini selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah mengajak orang di dalam kebaikan dan menjauhkan orang dari kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti apa yang kami janjikan pada pertemuan yang lalu, pada bulan Rajab ini kita akan banyak berbicara tentang satu kejadian yang sangat agung untuk makhluk yang agung dan diperjalankan oleh Zat yang Maha Agung, yaitu Allah yang menjalankan makhluknya yang dicintai, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah perjalanan yang tidak masuk jika kita berbicara dengan akal kita yang terbatas. Siapapun yang mendengarkan cerita Isra Mi'raj, maka fahamilah bukan dengan akal kita yang terbatas, akan tapi fahamilah dengan makna keimanan kepada Allah di dalam hati kita. Yang mendengar cerita Isra Mi'raj dengan keimanan di dalam hatinya akan faham cerita Isra Mi'raj. Akan tetapi sebaliknya, jika orang memahami cerita Isra Mi'raj dengan mengandalkan akal pikirannya yang suka lupa itu, maka tidak akan ketemu. Dia akan menjadi Abu Jahal di zaman ini. Dia akan menjadi Abu Jahal di zaman ini. Bahkan ia pun akan menjadi Abu Lahab di zaman ini. Kenapa? Abu Jahal, Abu Lahab, orang yang selalu mengedepankan urusan akal. Seakan-akan ia menjadi pemikir cendekiawan terkemuka dengan dikit-dikit mengedepankan akalnya, dikit-dikit harus sesuai rasio nalar pikiran manusia, akan tapi ternyata ia menjadi orang yang menjadi penghuni neraka. Urusan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada urusannya dengan akal. Yang beriman kepada Allah masih mikir akal, susah imannya. Akan tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jikalau tidak memakai akal, akan tapi memakai hati nurani yang rindu akan hidayah Allah, akan menjadi hamba-hamba Allah seperti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq di saat mendengarkan cerita Isra Mi'raj, apa yang beliau lakukan? Abu Bakar As-Siddiq di saat mendengarkan cerita Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad yang sangat dahsyat, sangat agung, ternyata kalimat yang terucap pertama kali adalah, jika yang berkata adalah Nabi Muhammad, maka andaikan ada perkataan yang lebih dari itu belum diucapkan oleh Nabi Muhammad, aku orang yang percaya pertama kali. Enggak perlu nanya gimana proses keberangkatannya, tidak seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Tidak perlu panjang lebar akal pikirannya untuk mengatakan aku percaya dengan omongan Nabi Muhammad. Maka semuanya yang hadir ke tempat ini, jika Anda beriman kepada Allah, jangan mengedepankan akal kita, akan tapi mengedepankan hati kita yang sambung kepada Allah, yang sambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita ini dikit-dikit mengandalkan akal, menjadi orang yang banyak nanya urusan akal, amal belum tentu. Ini kelas gayanya anak-anak kuliah, mahasiswa yang dikit-dikit, mana dalilnya? Belum masuk ke akal saya. Sholat duha sunnah, entar dulu dalilnya mana? Kapan sholat duhanya? Nyari dalil dulu. Iya kan? Tapi orang-orang yang imannya di kampung, itu bagaimana? Kalau disuruh ustadz puasa Rajab, puasa. Gak nanya dalil. Suruh bangun malam, bangun malam. Gak nanya dalil. Sehingga apa? Lebih memperbanyak praktek daripada ngomong urusan dalil. Ini adalah manhajnya para ulama. Walaupun ulama sendiri adalah dalilnya sangat otentik, dalilnya adalah sangat jelas dan sahih, akan tapi ulama mengedepankan urusan saat mempraktekkan amal ibadah. Makanya sampai ulama itu saking pentingnya mempraktekkan urusan ibadah, kadang hadis dhaif pun tidak langsung semerta-merta dibuang. Jikalau ia berurusan dengan ibadah, ia pun ia amalkan walaupun itu hadisnya adalah hadis dhaif. Orang tua kami ini menunjukkan apa? Para ulama itu lebih mengutamakan urusan praktek amaliyah daripada ngomong tok. Nah, ini jangan sampai kita ini menjadi orang yang banyak ngomong tapi prakteknya enggak ada. Nanti kayak Abu Jahal nanti. Iya kan? Jangan sampai di keraton ada Abu Jahal. Abu Jahal cukup satu orang dulu tok, ya. Dan jangan sampai ibu-ibu jadi ibunya Abu Jahal. Iya kan? Ibunya Abu Jahal ya sudah, biar di zaman Nabi Muhammad, sekarang enggak. Sekarang harus mencetak Abu Bakar di zaman ini. Sekarang harus kita mencetak Ummul Mukminin di zaman ini. Para ibu-ibu orang ahli iman kepada Allah harus dicetak. Makanya dari sini orang tua kami, sekali lagi, perbincangan urusan Isra, perjalanan Nabi Muhammad yang keluar dari nalar akal manusia ini, maka kita tidak bisa mengedepankan akal kita, akan tapi kita mengedepankan hati yang sambung kepada Allah dan hati yang sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kami disebutkan di dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita tentang sejarah para nabi, akan tapi jarang cerita-cerita sejarah Nabi Muhammad, cerita-cerita sejarah Nabi terdahulu dimulai dengan kalimat subhana. Hampir tidak ada. Kecuali cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana itu apa? Kalimat tasbih. Kalimat penyucian kepada Allah, pensucian kepada Allah, akan datnya Allah sendiri, disambungkan dengan menceritakan makhluk agung yang dicintai oleh Allah. Maka ini istimewa, ini orang tua kami. Perjalanan Nabi Muhammad istimewa, dilihat dari sekilas ayatnya saja sudah terdiri dari kalimat subhana. Maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memberangkatkan, ya, telah memberangkatkan di malam hari bi'abdihi, hambanya, lailan, ya, di malam hari. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari, minal masjidil aqsa, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, menuju masjidil aqsa, mulai dari Mekah, Saudi Arabia, menuju Palestina, ya, menuju Palestina. Alladzi barakna haulahu, alladzi yang barakna, kami berkahi, haulahu sekitar Palestina, sekitar Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kenapa aku memperjalankan hambaku Muhammad, dan kenapa aku berkahi itu Masjidil Aqsa? Linuriyahu min ayatina, agar aku tampakkan min ayatina sebagian dari kebesaran-kebesaranku, sebagian dari tanda-tanda kebesaranku, sebagian, bukan semuanya, orang tua kami. Innahu huwas sami'ul basir, sesungguhnya Allah dat yang maha mendengar, dan Allah dat yang maha mengetahui. Sesungguhnya Allah dat yang maha mendengar, dan juga Allah dat yang maha melihat. Ini orang tua kami. Ini adalah dalil tentang perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Mekah menuju Palestina. Pertama dimulai dengan kalimat tasbih, pensucian Allah kepada dat-Nya sendiri. Tidak ada pensucian seorang hamba kepada Allah melebihi kedasatan Allah mensucikan dat-Nya sendiri. Kalau pensucian seorang hamba kepada Allah, masih ada rasa butuh kepada Allah. Ya. Bapak Ibu kalau memuji kepada Allah pasti ada ujung-ujungnya, iya kan? Memang dianjurkan orang tua kami. Kita ini kalau doa Bapak Ibu jangan ceplas-ceplos. Ya, ada basa-basi dulu. Mintanya gede, pengin punya tanah hektaran, tapi minta sama Allah ceplas-ceplos. Allah, 1 hektar. Ya Allah, rumah tingkat. Ini gimana orang ini? Wong Allah sendiri saja itu memuji zat-Nya beliau sendiri. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya di Islam itu mengajarkan keindahan kalau ngomong itu ada basa-basinya sedikit. Apalagi ngomong kepada zat yang mendengar, zat yang maha agung Allah. Kalau ngomong jangan ceplos-ceplos orang tua kami. Apa? Ada kalimat yang indah. Ya Allah, kamu maha pengampun ya Allah. Ya Allah, kamu zat yang maha mengabulkan doa ya Allah. Terus disanjung, terus orang tua kami. Setelah disanjung-sanjung, baru, ya Allah, aku butuh motor. Ya Allah, aku butuh uang. Ya Allah, aku butuh ini. Setelah disanjung orang tua kami. Ini anjuran, Bapak Ibu. Dan orang-orang soleh itu kalau berdoa seperti itu. Dan jangankan Allah, zat yang menciptakan makhluk, manusia saja, orang tua kami. Manusia ini kan punya hati, Bapak Ibu, ya. Manusia itu punya hati, punya naluri. Naluri hati kecil manusia, kalau disanjung itu seneng. Iya kan? Disanjung seneng. Ibu-ibu itu kalau dibilang suaminya umi, hidungnya kok mancung. Walaupun gak mancung itu seneng orang tua kami. Iya kan? Ya memang manusia itu tabiatnya seperti itu. Pengen disanjung. Bapaknya juga sama, padahal bapaknya tambah jelek. Tapi Masya Allah, abah setelah kerja di sawah terus semakin cakep. Iya kan? Semakin cakep orang tua kami. Seneng. Kata suaminya, mau minta apa kamu Umi? Nah, ini. Orang cerdas itu kayak gitu. Kalau minta-minta itu gak perlu ngomong. Tinggal nyanjung, tok suaminya terasa. Yang bermasalah itu disanjung terus, suaminya gak ngerasa. Ini musibah ini. Iya kan? Dari tadi, dari pagi sampai sore mau tidur, istrinya itu nyanjung terus, suaminya gak pernah terasa, Ibu. Punya ada suami kayak gitu? Ada? Hah? Nasib, Ibu. Ya. Kalau punya suami kayak gitu tuh nasib orang tua kami. Nyanjung terus. Abah, Masya Allah. Abah akhlaknya mulia, baik sama istri. Disanjung terus orang tua kami ya. Abang Masya Allah, kumisnya. Waduh, sanjung habis. Tapi gak pernah ada kalimat, kamu minta apa? Ya, ini Pak, Bapak, ya. Allah itu orang tua kami, jangankan disanjung. Jangankan disanjung Allah orang tua kami. Ada hambanya ngangkat tangan itu. Ngangkat tangan belum berdoa, menunjukkan hambanya itu butuh kepada Allah. Allah malu jika tidak mengkabulkan doa itu hamba. Makanya doa mengangkat tangan itu adalah sunnah. Dan ngangkatnya yang benar. Jangan ngangkatnya orang males. Ya. Kalau doa kok ini, doa itu disunnahkan. Rasulullah itu kalau doa orang tua kami, sampai ketiaknya itu kelihatan. Menunjukkan butuhnya Nabi Muhammad kepada Allah. Makanya ini dilakukan oleh para ulama kalau doa Bapak Ibu tinggi-tinggi. Menunjukkan diri kita butuh kepada Allah. Ini bagi laki-laki. Tapi kalau bagi perempuan tidak. Bagi perempuan tidak dianjurkan doa tinggi-tinggi kayak gitu. Ya, makanya bagi perempuan adalah sesunahnya adalah seperti biasa. Tapi jangan bermalas-malesan. Berdoa kepada Allah tidak boleh bermalas-males, bermalas-malesan. Maka ini adalah akhlak orang tua kami. Lo Allah saja kalau dimintain hambanya, ada hambanya ngangkat tangan saja Allah enggak tega untuk tidak mengkabulkan doanya. Lalu bagaimana dengan sanjungan-sanjungan kepada Allah? Ya, sanjungan-sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada sanjungan yang paling dicintai oleh Allah kecuali sanjungan hambanya untuk minta maaf kepada Allah. Oh, ini nomor satu ini. Ada orang nyanjung terus tapi kelakuannya bejat. Wah, musibah ini. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, nanti saya mabuk. Lah. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, nanti saya judi. Loh, dijungkir nanti sama Allah itu orang itu. Enggak ada orang tua. Makanya Bapak Ibu, sanjungan yang paling agung itu adalah di saat kita kembali kepada Allah. Ya Allah, aku tadi melanggarmu. Ya Allah, melihat yang haram. Aku tadi ya Allah ngomong kotor. Aku tadi ya Allah makan yang haram. Tapi sekarang ya Allah, aku kembali kepadamu ya Allah. Berjanji ya Allah tidak bakal mengulangi lagi. Ampuni dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Makanya orang tua kami, para ulama itu kalau berdoa didahului dengan istighfar dulu. Istighfar dulu. Jadi berdoa didahului dengan istighfar dulu. Minta ampun kepada Allah. Baru setelah minta ampun sanjung Allah Subhanahu wa taala. Setelah disanjung orang tua kami, baru saat itu kita menyampaikan apa yang menjadi hajah dan kebutuhan kita. Nah, ini orang tua kami. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di malam hari. Ya. Kenapa di sini Bapak Ibu pakai kalimat bi abdihi, bukan pakai bi nabiyihi, bukan pakai bi rasulihi, bukan pakai bi habibihi. Kenapa harus pakai bi abdihi? Ternyata ulama di sini membahas lebar. Membahas panjang lebar orang tua kami tentang maksud Allah berfirman memberangkatkan hambanya. Memberangkatkan hambanya di malam hari. Kenapa orang tua kami? Yang pertama, mindset yang pertama yang difahami oleh para ulama. Tahu mindset enggak? Sudahlah, jangan mindset-mindsetan sudah. Bahasanya yang biasa. Pesan pertama ya, yang diambil oleh para ulama dari kalimat bi abdihi ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat mulai dari Masjidil Haram hingga ke Palestina, bahkan nanti naik ke langit ketujuh itu dengan jasad beliau dan nyawa beliau. Dengan jasad beliau dan nyawa beliau sama seperti kita. Ada tulang, ada darah, ada daging, jasad dan nyawa beliau. Kenapa orang tua kami ini harus ditekankan seperti ini? Karena banyak orang-orang di luar sana mengingkari bahwasanya Nabi Muhammad itu Isra dengan jasad dan rohnya. Banyak yang mengingkari. Banyak yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah yang berisra mi'raj itu adalah rohnya saja. Ini enggak. Disepakati oleh para ulama, jumhur ulama di dalam pakar akidah sepakat bahwasanya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad dengan jasad dan rohnya. Kalimat abdihi abdun itu menunjukkan ada jasad, ada roh. Kalau ada jasad enggak ada roh, bukan abdun itu. Apa? Apa? Mayitun, mayit itu. Iya kan? Kalau ada jasad enggak ada rohnya berarti mayit. Kalau enggak ada jasad ada rohnya tok berarti apa? Roh gentayangan enggak ada ya. Artinya apa orang tua kami? Kalimat abdun ini menunjukkan bahwasanya ada jasad, ada roh. Maka semuanya orang tua kami tanamkan di dalam hati kita. Memang ada riwayat dari Siti Aisyah. Siti Aisyah itu meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad itu berangkat Isra Mi'raj itu adalah dengan rohnya. Ada riwayat dari Siti Aisyah, akan tapi dibahas oleh para ulama di saat Nabi Muhammad berangkat Isra Mi'raj, Siti Aisyah itu masih kecil. Masih kecil sehingga tidak dianggap saat itu orang tua kami. Maka hujjah yang banyak yang jelas adalah bahkan firman Allah sendiri, kalimat abdun ini menunjukkan Nabi Muhammad berangkat dengan jasad dan rohnya ya kayak kita gini Bapak Ibu, bukan orang tidur lo ya, orang tidur lalu rohnya mimpi gitu, bukan. Ini memang Nabi Muhammad berangkat dengan jasad dan rohnya. Memang diceritakan Bapak Ibu, saat itu Nabi Muhammad lagi duduk-duduk di Hijr Ismail, dalam riwayat di Ka'bah, dalam riwayat di rumah Ummi Hani. Ulama berbeda pendapat tentang keberadaan beliau berangkatnya dari mana. Yang jelas dari Masjidil Haram. Apakah itu di Hijr Ismail? Apakah di dekat Ka'bah? Apakah di rumah Ummu Hani? Yang jelas Nabi Muhammad berangkat. Loh, sebelum berangkat Nabi Muhammad SAW, orang tua kami, apa saat itu? Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun didampingi dua malaikat. Dipegang tangannya Nabi Muhammad. Dibawa saat itu menuju sumur Zam-Zam, ya, menuju sumur Zam-Zam. Pernah minum air Zam-Zam, Pak? Pernah. Jarang tapi ya. Ya. Yang sering sih minum air Zam-Zam. Minum air Zam-Zam itu berkah orang tua kami. Obat dari segala obat air Zam-Zam. Baik obat secara dohir ataupun obat secara batin. Hati yang kotor sering minum Zam-Zam. Ya. Sering minum air Zam-Zam, insya Allah hatinya bersih. Ya. Apalagi penyakit dohir, orang tua kami hendaknya sering minum Zam-Zam. Berangkat orang tua kami ya, demi air Zam-Zam nanti. Ya. Mau berangkat Bu? Mau berangkat umroh? Pak, mau berangkat umroh? Nah, jangan mau tok, buktinya mana? Ya, mau tok, gak mau nabung, iya kan? Ya buktinya mana? Kalau mau itu Bapak Ibu ada perubahan dong. Kan gitu. Semuanya orang ditanya, mau enggak ziarah ke Mekah? Mau. Kan gitu. Buktinya apa? Belum. Nah, ini enggak benar kayak gitu. Kalau pengin ziarah ke Mekah, ziarah ke makam Rasulullah harus ada bukti dong. Apa? Pak Ustaz, saya berhenti merokok karena pengin ziarah, tak tabung. Loh, ini pinter ini. Hebat ini orang tua kami. Kan gitu Bapak Ibu, iya kan? Ustaz, saya berhenti belanja bajunya, kata ibu-ibu ya. Apa? Tak tabung untuk ingin berangkat ke Mekah. Jujur orang tua kami, Anda ngerokok sehari berapa, Pak? Yang ngerokok ini, yang enggak ngerokok sudah biarin ya. Enggak tahu Pak Kubunya ngerokok ya. Kalau Pak Kubunya ngerokok ya mohon maaf Pak Kubu ini. Ini memang secara umum Pak Kubu ya. Yang ngerokok itu kadang sehari Bapak Ibu dapat 2 bungkus. Ajib ya, 2 bungkus. Satu bungkusnya berapa harganya? 13.000. Kalau 2 bungkus 26.000. Ya. 26.000 kali 3 berapa? Berapa, Pak? 26.000 kali 3 berapa? 78 kali 1 bulan kali 3 berapa? Loh, ayo cepet Pak, itu kita aja hitung-hitungan ini. Biar ngerti, biar sadar itu. Ya. Berapa? Apa? 234 kali setahun. 234 kali 12 bulan. Berapa? Berapa, Pak? 10 aja 20 kalau 10 2.300.000. 2-nya berarti berapa? Ya 2.500 lah atau 2.600-an ya. Berapa? 2.800 kali 5 tahun berapa, Pak? Kali 5 tahun berapa? 2.800 kali 5. Berarti berapa? Ada 13? Ada 13 juta? Hah? 14 juta ada? 14 juta cukup umroh, Pak. Sedangkan Anda ngerokok mulai kecil. Sampai sekarang tua 40 ini. Waduh, itu bisa haji itu. Ya kan? Uang 5 tahun aja 14 juta orang tua kami. Iya kan? Kali usia jenengan ya 40 tahun. Berarti 5 bagi 4, 40 bagi 5 berapa? Hah? Berarti 14 juta kali 8. Haji plus. Waduh, haji plus, Bu. Haji plus, Pak. Ayo, Pak, sadar enggak ini, ayo. Haji plus. Haji plus itu enak, Bapak Ibu, ya. Ayo coba, sudah diajak hitung-hitungan kayak gini masih aja enggak sadar nanti. Ya sudah, mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah. Tapi kami yakin, orang tua kami, orang ini sudah banyak yang mengurangi kok, kan gitu. Alhamdulillah ada orang itu kalau dekat kami enggak mau ngerokok. Lah ini ngurangi berarti. Ya, ngurangi. Enggak enak ada ustaz mau ngerokok, ya ini berarti ngurangi. Tapi ada saja yang enak terus ya. Ini wallahualam ini orang kayak gini Bapak Ibu ya. Tapi enggak, bukan orang Buyut, orang jauh. Orang mana? Bukan Jawa Tengah sekarang. Bukan Jawa Timur ya, Jawa Tengah. Itu ada orang Jawa Timur, Jawa Tengah itu Bapak Ibu. Ya, kalau ngerokok itu enggak ngelihat orang, asal saja ngerokok itu orang tua kami. Bikin tetangganya pada batuk. Kalau orang Buyut enggak. Baik ya, seperti itu orang tua kami. Air Zam-Zam. Ngapain Nabi Muhammad dibawa ke air Zam-Zam? Kenapa beliau dibawa ke air Zam-Zam orang tua kami? Ternyata dada beliau dibelah oleh malaikat Jibril. Oh, dada Nabi Muhammad dibelah. Kenapa dada Nabi Muhammad dibelah orang tua kami? Hatinya diambil oleh malaikat Jibril, dicuci dengan air Zam-Zam. Makanya setelah penyucian hati Nabi Muhammad dengan air Zam-Zam, Nabi Muhammad itu merasakan sesuatu yang beda. Kebersihan yang sangat di dalam hati beliau. Ketahuilah, sebelum dicuci hati beliau, hati Nabi Muhammad sudah bersih. Dicuci semakin bersih, di atas bersih. Bahkan asal tahu saja, pembelahan dada Nabi Muhammad disucikan, dicuci, terdapat 4 kali pembelahan dada orang tua kami. Di saat beliau usia anak-anak, orang tua kami, di saat beliau menjelang balig, dan di saat beliau mau diangkat menjadi nabi, dan juga di saat beliau itu mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, makanya hati beliau bersih di atas bersih. Enggak ada dendam, enggak ada sombong, enggak ada iri hati. Kenapa? Karena hati beliau bersih di atas bersih orang tua kami. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad umatnya. Siapa yang belah dada kita? Ya, memang dada kita enggak harus dibelah Bapak Ibu, ya. Dada kita enggak harus dibelah orang tua kami, akan tapi pembelahan dada umat Nabi Muhammad dengar mendengar cerita Isra Mi'raj ini. Dengar mendengar cerita Isra Mi'raj ini Bapak Ibu, hati kita disucikan oleh cerita ini orang tua kami. Kenapa? Hati Nabi Muhammad bersih di atas bersih. Dari sini orang tua kami difahami oleh para ulama. Ketahuilah, Nabi Muhammad sebelum diperjalankan Isra dan Mi'rajnya, terlebih dahulu hati beliau yang sudah bersih dibersihkan oleh Allah. Kalau pelaku Isra Mi'raj bertemu dengan Allah harus dibersihkan hatinya, maka yang dengar Isra Mi'raj di malam hari ini, jika Anda pengen faham, harus hati kita dibersihkan. Kalau enggak bersih, enggak bisa faham cerita Isra Mi'raj. Kalau masih ada dengki, ada dendam dengan tetangga, ada sombong-sombongan, percuma. Isra Mi'raj setiap tahun diceritakan, kelakuannya tetap kayak gitu. Kenapa? Karena dengar Isra Mi'raj bukan dengan hati yang bersih. Makanya ayo orang tua kami, sebelum cerita ini berlalu, bersihkan hati kita dulu. Kita dengan tetangga seperti apa? Kita dengan adik kita seperti apa? Mohon maaf, DKM dengan DKM seperti apa? DKM yang lama sama DKM yang baru, bukan di sini itu, Jawa Tengah. Kalau di sini insya Allah baik Bapak Ibu. Ada orang nih Bapak Ibu, DKM sama DKM rebutan. Ya, rebutan masjid. Untung rebutan masjid orang tua kami ya. Sehingga DKM yang lama, kalau DKM yang baru jadi imam, enggak mau sholat. Oh, ini orang enggak faham Isra Mi'raj ini orang. Iya kan? Enggak faham Isra Mi'raj. Percuma orang seperti ini Bapak Ibu. Ya, dia tidak akan menjadi umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad yang diaku adalah umat yang hatinya bersih. Berdagang dengan pedagang. Hei, kamu yang jualan di pasar, bagaimana hatimu dengan pedagang yang lain? Kalau masih ada dengki sekarang, awas, hilangkan dulu sebelum dengar cerita Isra Mi'raj berlalu. Harus dibersihkan dulu. Bersihkan dulu semuanya. Pejabat dengan pejabat, ayo dibersihkan hatinya. Ustaz dengan ustaz, ulama dengan ulama, ayo dibersihkan hatinya. Kalau belum dibersihkan, kita tidak faham cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang lapang dada semuanya. Ayo, orang tetangga kita yang punya masalah dengan kita, siapapun yang punya masalah dengan kita, sebelum dia minta maaf, ayo kita ikrar di tempat ini. Allah, ya Allah, aku memaafkan dia, memaafkan ini, memaafkan itu. Biar hati kita bersih, orang tua kami. Jadi pulang dari tempat ini, hati kita bersih. Dengan tetangga yang gak tegur sapa, ayo cepat tegur sapa. Karena kita sudah berikrar untuk membersihkan hati kita, orang tua kami. Baik, ini orang tua kami ya. Ini pertama. Setelah itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad diperjalankan. Naik apa Nabi Muhammad itu, orang tua kami? Naik buruk. Naik buruk-buruk itu diceritakan warnanya itu cerah, cemerlang, menyejukkan mata siapapun yang memandang. Enak ditengok Bapak Ibu. Itu buruk. Dan buruk itu tidak lebih gede daripada kuda, tidak lebih kecil daripada keledai. Sedeng-sedeng orang tua kami. Dan buruk ini kendaraan istimewanya para nabi. Dan kendaraan buruk ini orang tua kami, kecepatannya, langkah kakinya, satu langkah kaki buruk sejauh mata kita memandang, maka itulah langkah kaki buruk. Ya? Tapi ingat, buruknya Nabi Muhammad gak kayak buruk di zaman sekarang. Paham? Ya? Buruknya Nabi Muhammad gak kayak buruk di zaman sekarang. Kami kemarin itu hadir majelis agak telat, orang tua kami tak taunya ada orang coba-coba pengin mukadimah, enggak izin akhirnya mukadimah, tak taunya cerita Isra Mi'raj ya gitu. Anda tahu buruk sekarang kan, buruk sekarang itu kan cantik, gimana buruknya Nabi Muhammad? Lah bebel ini orang ini ya, enggak tahu ilmunya ngomong ini orang tua kami. Coba buruk sekarang gimana itu kan, ya yang biasa dinaikin anak-anak ibu kalau khitanan itu loh. Kan gitu. Itu kan kepalanya manusia, kan cantik kan perempuan. Gimana buruknya Nabi Muhammad? Lah ini. Iya kan? Makanya kalau enggak bisa ngomong jangan ngomong, diem. Nyesatin orang tua kami. Karena ngomong itu harus ada referensinya. Harus ada landasannya minimal. Kalau Anda enggak bisa baca kitab, dengar omongan guru. Guru dengar dari guru, guru dengar dari guru sampai sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ilmiah, harus ini orang tua kami. Makanya enggak boleh ngada-ngada. Orang-orang tausiah itu enggak boleh ngada-ngada. Kalau ngada-ngada Bapak Ibu bermasalah ini. Minimal kalau enggak baca kitab Bapak Ibu ya dengar, suka dengar. Kalau enggak tahu katakan saya enggak tahu. Hebat ini. Imam Malik rahimallahu taala ditanya beberapa masalah, beliau berkata, "Wallahu a'lam." Bukan berarti Imam Malik gak tahu gimana mujtahid mutlak arba'atul a'immah, salah satu ulama yang madhabnya diambil oleh orang-orang dunia, ditanya permasalahan kok gak tahu. Bukan urusan gak tahu, bisa jadi Imam Malik ngajarkan tawaduk. Ya kan? Ngajarkan tawaduk. Tawaduk itu apa? Tahu diri. Kalau gak tahu yang ngomong, wallahu a'lam. Aku gak tahu. Bahkan disebutkan, wallahu a'lam nisful ilim. Mengatakan wallahu a'lam gak tahu itu separuh dari ilmu. Insaf sadar. Makanya orang tua kami, kami selalu diingatkan oleh guru kami. Saya inti kalau gak pernah dengar omongan Buya, jangan pernah disampaikan orang tua kami. Karena itu adalah amanah. Makanya kami Bapak Ibu, kadang ya kami memang tidak pernah satu mengatakan ulama ini pasti kami, yang memang ini yang pernah saya dengar dari guru kami. Enak sudah. Kalau pengen nyari, cari di guru kami. Sudah itu paling enak itu orang tua kami. Kan gitu. Makanya santri, ya ini kelasnya santri Bapak Ibu. Santri itu kalau jangan sok kamu itu, ini pendapat saya. Wah, ini kalau ngomong pendapat saya itu dilempar sama Buya itu. Apa inti ini? Nahu aja gak hafal-hafal, sorob gak hafal-hafal. Pendapat saya. Ceplungin balong Bapak Ibu ya. Jangan ngomong pendapat saya, ini pendapat yang pernah kami dengar dari guru kami. Beres. Iya kan? Pendapat yang pernah kita dengar dari guru kami itu adalah akhlak orang tua kami. Dan orang-orang soleh itu seperti itu. Semuanya menisbatkan kepada gurunya. Dan ingat, seorang santri akan menjadi santri yang diaku kalau dia berani menisbatkan apapun kepada gurunya. Tapi kalau ada seorang santri, siswa, dikit-dikit keakuannya akan menjadi iblis itu. Ya. Bahkan hakikatnya orang tua kami, semakin dia itu mengangkat gurunya, hakikatnya semakin bernilai dia itu. Tapi kadang sombong orang tua kami. Nyebut gurunya enggak mau. Iya kan? Pengennya dia yang dianggap. Kami sering ngomong, kita ini kalau enggak ada guru kami apa? Gitu orang tua kami. Saya yakin, semuanya yang datang ke sini itu bukan melihat saya. Kalau saya ini Bapak Ibu, aduh kotor orang tua kami. Banyak dosa Bapak Ibu. ibadah malas. Saya yakin semuanya yang datang ke sini karena melihat guru kami Buya Yahya. Saya enggak ada apa-apanya orang tua kami. Makanya kami apa-apa kami nisbatkan kepada guru kami Buya Yahya. Kan gitu orang tua kami. Siapa? Enggak ada, kami enggak ada nilainya Bapak Ibu, ya. Enggak ada nilainya Bapak Ibu yang ngomongnya kayak gini. Makanya kami selalu menisbatkan omongan kepada guru kami dan itulah yang kami dengar dari guru kami. Baik seperti itu orang tua kami. Ya. Buruk. Apalagi sekarang ada film buruk. Tak tengok, waduh ditambah kacau ini. Ada film buruk orang tua kami. Jadi film buruk, buruk itu di film ini ceritanya itu. Enggak tahu itu sudah tayang atau enggak itu. Kami saat kemarin di saat melihat di YouTube, kok ada buruk itu orang tua kami. Ternyata film buruk kartun. Jadi dia itu menjadi pahlawan. Kalau ada orang dijahati orang, langsung dia berubah. Kayak Batman gitu, tapi buruk. Lah ini tambah menjadikan orang pemahaman buruk Nabi Muhammad semakin rancu. Ya, semakin rancu. Makanya orang tua kami, buruk Nabi Muhammad enggak seperti buruk di zaman sekarang. Buruk di zaman sekarang itu ngejek buruknya Nabi Muhammad. Kenapa? Wong lagunya kanan kiri tarlingan terus, kurang ajar itu. Mohon maaf ini. Iya kan? Ayo, sudah diomong kayak gitu masih mau nanggap buruk, ayo. Nah ini kan kurang ajar ngeremehkan Rasulullah ini gimana? Apakah Rasulullah tarlingan kayak gitu? Enggak ada orang tua kami. Sudah gitu Bapak Ibu kepalanya perempuan. Ya orang tua kami. Dan nanti ada yang nyanyi setengah telanjang ini ngejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan setelah dilacak ditengok itu buruk bukan buruknya Nabi Muhammad akan tapi itu buruk digambar dibikin oleh orang Yahudi yang tujuannya ngejek Nabi Muhammad. Awas itu. Ngejek Nabi Muhammad bagaimana? Buruknya Nabi Muhammad dikasih kepala perempuan. Kenapa? Nabi Muhammad kan istrinya banyak, hawa nafsunya gede. Loh, kurang ajar enggak ini? Ayo, masih mau nanggep buruk? Apa enggak nyakitin hati Nabi Muhammad jenengan ayo? Ya? Makanya orang tua kami harus jelas orang tua kami ya. Jadi itu bukan buruk Bapak Ibu. Kok ngomong kapal-kapalan beres kan? Kenapa harus ngomong buruk ayo orang tua kami? Atau sepur-sepuran, sepur yang bisa terbang kan gitu. Ya enggak masalah. Jangan pernah ngatakan itu buruknya Nabi Muhammad. Khawatir apa? Coba saya mau nanya. Yang ngejek buruknya Nabi Muhammad hakikatnya ngejek siapa? Oh, enggak nyambung ini. Ntar, tak kasih contoh dulu biar nyambung. Pak, punya motor enggak, Pak? Punya motor kan? Yang berangkat ke sini kan ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil. Tiba-tiba temennya ngomong, motormu kok kotor sekali, enggak pernah kamu cuci. Itu hakikatnya ngejek motor apa ngejek orang yang naik motor itu, ayo. Baru sadar kalau kayak gitu ya. Itu menunjukkan apa? Orang yang naik motor ini kopros, jorok. Motornya enggak pernah dicuci. Berarti kalau ngejek buruknya Nabi Muhammad, hakikatnya ngejek Nabi Muhammad dong, ngejek pemilik buruknya, yaitu Nabi Muhammad. Makanya orang tua kami buruk Nabi Muhammad bukan seperti itu. Buruk Nabi Muhammad gak kepala manusia, orang tua kami. Bagaimana? Disebutkan kayak kuda, dalam riwayat kayak keledai orang tua kami. Itu adalah buruknya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ditengok Bapak Ibu, sebabnya buruk ini dipilih untuk mengawal Nabi Muhammad bagaimana? Ternyata buruk ini sering menyendiri. Diceritakan, buruk ini sering menyendiri. Semuanya buruk itu pada dipakai oleh utusan Allah untuk ke tempat-tempat yang diperintah oleh Allah. Ada satu buruk ini enggak pernah dipakai dan memang menyendiri. Sehingga diketemukan oleh Malaikat Jibril, kenapa kamu menyendiri? Aku rindu kepada orang yang aku rindukan. Yaitu merindukan Nabi Muhammad SAW. Jadi buruk ini punya kangen kepada Nabi Muhammad sehingga apa? Enggak mau dinaiki Nabi siapapun kecuali ingin dinaiki Nabi Muhammad. Maka akhirnya dia dipilih untuk ngantar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia kangen Nabi Muhammad, rindu Nabi Muhammad. Bayangkan, ibu kalau lagi kangen sama bapak, kalau ketemu gimana? Kakinya kan gemeter. Ya kan tangannya itu gemeter gitu enggak? Kalau enggak gitu berarti cintanya bohong ini kan gitu. Orang itu kalau yang dicintai Bapak Ibu coba kangen, suaminya lama enggak ketemu Bapak Ibu. Lama enggak ketemu, kerjanya gak tahu kemana gitu kerjanya. Lama, satu bulan sekali gak ketemu. Itu pasti Bapak Ibu di saat ketemu ada detak jantung yang kenceng saat itu orang tua kami. Iya kan gitu Bapak Ibu. Ngomong aja salah-salah. Iya kan? Salah-salah tersipu malu. Kenapa? Karena di hadapan orang yang dicintai. Buruk ini di saat mau Nabi Muhammad naik, buruk itu gemetar. Sehingga saat itu Malaikat Jibril mengingat, hei buruk, Kan gitu. Kenapa kamu seperti itu? Malulah kamu, yang menaiki kamu ini adalah seorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beliau ini buruk gerak itu bukan karena satu enggak menghargai Nabi Muhammad, tapi apa? Buruk ini kangen sekali kepada Nabi Muhammad, sekarang ketemu jadi agak grogi orang tua kami. Ibarat gitu orang tua kami. Akhirnya setelah diingatkan Bapak Ibu, akhirnya buruk ini berangkat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Kita singkat saja, kalau ceritanya lama ini orang tua kami sudah hampir jam 10 itu. Kita singkat, kita jelas. Sekarang kita jelaskan tentang Isra'nya dulu. Pertemuan yang akan datang di Mayung kita menjelaskan Mi'raj Nabi Muhammad. Naiknya Nabi Muhammad ke langit ketujuh. Makanya ini PR ini nanti. Ya. Orang keraton jangan sampai gak datang. Kalau orang keraton gak datang, rugi. Ya. Dapat ilmu Isra'nya tok. Ya ini Pak DKM, mohon maaf ya. Pak DKM ini... Ya, Pak DKM harus datang. Mana jamaah keraton ini ya? Jamaah keraton harus datang minggu depan di mana? Di Desa Mayung. Jangan ngomong jauh, saya dari Buyut enggak jauh ke sini. Ya. Artinya orang tua kami saling mengunjungi seperti ini adalah menjadikan Allah bangga. Senang orang tua kami. Allah itu senang kalau melihat hambanya itu rukun. Nabi Muhammad itu senang kalau melihat hambanya rukun. Saling mengunjungi orang tua kami. Yang keraton kunjung ke Buyut. Buyut kunjung ke keraton. Kunjung ke Mayung. Oh, ini senang orang tua kami. Dan Anda semuanya, wahai para orang tua kami. Apa yang Anda lakukan setiap minggu ini adalah nanti menjadi saksi kemuliaan bagi kita. Semuanya dicatat oleh malaikat. Minggu kemarin di masjid ini. Nih, pahalamu. Minggu sekarang di masjid ini pahalamu, ini semuanya akan menjadikan kemuliaan di saat kita ada di kuburan dan di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami pengin jangan sampai kemuliaan itu didapat oleh orang-orang Buyut sama Mayung tok, sama Bakung, tak taunya orang keraton malah enggak dapat. Iya kan gitu. Makanya minggu depan harus orang keraton datang. Iya kan gitu orang tua kami. Minggu depan datang di Desa Mayung, insyaallah kita akan bahas tentang mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalam. Baik, sekarang Isra. Berangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang tua kami. Ya, berangkat mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Kita kembali ke ayatnya, ke ayat Allah Subhanahu wa taala, kalimat abdihi, bi abdihi. Yang pertama ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad berangkat dengan jasad dan rohnya. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan kalimat bi abdihi ini menjadi tameng, benteng bagi kita untuk senantiasa menganggap Nabi Muhammad walaupun orang yang diistimewakan oleh Allah, walaupun beliau dimuliakan oleh Allah, beliau tetap seorang hamba. Jangan sampai engkau aku dia sebagai Tuhan. Ini orang tua kami. Sehebatnya Nabi Muhammad, seistimewanya Nabi Muhammad, semulianya Nabi Muhammad, beliau adalah hamba Allah. Jangan sampai kita beranggapan sebagai itu Tuhan. Dan memang tidak ada yang menganggap Nabi Muhammad Tuhan, tidak ada. Jangan sampai kita ini menjadi kayak orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Allah. Nah ini gak benar ini orang tua kami. Tapi kita tidak orang tua kami. Dengan adanya kalimat abdun ini membentengi bahwasannya Nabi Muhammad walaupun diberangkatkan mulai dari Masjidil Haram ke Palestina, beliau adalah tetap seorang hamba. Hambanya siapa? Hambanya Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga orang tua kami yang bisa difahami dengan kalimat abdun di sini. Tidak ada pangkat yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Dan tidak ada pangkat yang paling tinggi di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Kecuali di saat orang itu sadar dirinya adalah hamba Allah. Ini pangkat paling tinggi. Maka disebutkan wasful ubudiyah. Sifat kehambaan seorang hamba. Ya, sifat kehambaannya seorang hamba, akhasul ausaf, itu menjadi paling khususnya sifat, wa asrafuha, dan paling menjadi mulianya sifat. Jadi orang itu kalau merasa dirinya hamba, hamba itu apa orang tua kami? Butuh kepada Allah, takut kepada Allah, enggak mau melanggar Allah, nurut kepada Allah. Kalau orang sudah sadar dirinya adalah hamba Allah, ini tingkatan yang paling tinggi di dalam mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dari sini ulama membahas, kalau diri kita menghadap kepada Allah dengan membawa kehambaan kita akan nyampe. Tapi kalau kita menghadap kepada Allah membawa pangkat kita, kita enggak bakal nyampe. Nabi Muhammad dimikrotkan bertemu dengan Allah dengan titel bukan Rasul, bukan Nabi, tapi dengan titel apa? Dengan titel hambanya yang butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua kami. Makanya Bapak Ibu, kita ini adalah hamba Allah yang selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba Allah itu cirinya apa? Ada masalah ngadu kepada Allah, ada susah ngadu kepada Allah, ada senang syukur kepada Allah. Ini adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat orang tua kami, ini adalah apa? Ini adalah sifat makom yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad, yaitu makom hamba. Ini orang tua kami. Makanya disebutkan kalau ada orang beribadah kepada Allah membawa pangkatnya, ustaz membawa keustazannya, pejabat membawa pejabatnya, pedagang dengan membawa pedagangnya, jabatan dagangannya, maka tahulah dia tidak bakal nyampe. Yang ustaz, kamu datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Yang pejabat, kamu ngadap kepada Allah bukan karena jabatanmu, tapi karena hambamu. Nah, ini orang tua kami. Dan yang pedagang, kamu ngadap kepada Allah bukan karena daganganmu, tapi karena engkau adalah hamba yang memang harus patuh kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang tua kami. Hamba itu orang tua kami. Lailan bi abdihi lailan. Sebenarnya asra itu kan di malam hari, diberangkatkan di malam hari. Tapi kenapa kok ada penegasan lailan? Disebutkan oleh para ulama, lailan itu pakai isim nakirah bukan makrifat. Ini menunjukkan apa? Ya dulu ala daglili muddati. Menunjukkan waktunya Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Palestina itu masanya sangat sebentar sekali. Sebentar sekali masanya orang tua kami. Perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram ke Palestina itu Bapak Ibu diketahui orang tua kami, perlu diketahui perjalanan Masjidil Haram ke Palestina kalau naik unta itu Bapak Ibu 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam kalau naik unta orang tua kami. Di zamannya Nabi Muhammad kalau naik unta itu perjalanan 40 hari 40 malam. Lah ini. Tapi ditegaskan oleh Allah lailan dengan kalimat lailan pakai isim nakirah bukan pakai ma'rifat. Kalau pakai ma'rifat ulama ahli nahwu mengatakan kalau ma'rifat berarti semalam suntuk. Tapi lailan ini enggak menunjukkan karena sebentar masa perjalanan Nabi Muhammad. Sebentar ini bagaimana ulama berbeda pendapat? Ada yang mengatakan 1 jam. Ada yang mengatakan 1-4 jam. Ada yang mengatakan 1/3 malam. Ada yang mengatakan sebentar sekali. Thumma arudduhu minal arus qabla ayyabrudal fars. Thumma arudduhu. Kemudian dikembalikan Nabi Muhammad. Minal arus, dari arus, yakni dari ketemu dengan Allah. Qabla ayyabrudal fars. Sebelum tempat duduknya yang diduduki Nabi Muhammad dingin, beliau sudah balik. Orang itu kalau duduk lama, di saat berdiri, kan ada rasa angetnya kan. Rasa angetnya itu belum hilang, Nabi Muhammad sudah balik. Duh. Berarti hebat sekali di orang tua kami. Iya kan? Hebat sekali ini Bapak Ibu. Iya, wong yang berangkatkan Allah. Kenapa kok sangat hebat kayak gitu? Nanti belakangnya linuriyahu min ayatina, agar supaya kami tampakkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran-Ku. Nah, ini orang tua kami. Tanda kebesaran Allah itu seperti itu. Sudah kalau urusan dengan Allah orang tua kami semuanya gampang. Ya, kalau Allah yang memperjalankan hambanya gampang, 500 tahun akan dijadi 1 menit sangat mudah bagi Allah. Karena Allah yang memiliki waktu. Tapi kalau pakai nalar akal pikiran kita enggak nyambung. Gimana perjalanan 40 hari kok bisa ditempuh dengan waktu tempat duduknya belum hilang angetnya kok sudah balik? Ini enggak nyambung. Iya, itu akalnya Abu Jahal enggak nyambung, tapi akal kita adalah akal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya orang yang sepinter mengedepankan akal, kamu jangan mikir logika perjalanan Nabi Muhammad yang sebentar itu, akan tapi hendaknya akalmu itu mikir kebesaran Allah. Ini loh, kan gitu. Kalau kita mikir perjalanan itu, orang tua kami enggak masuk gitu. Tapi kita mikir alangkah dahsyatnya kebesaran Allah. Jadi otak kita dipakai mikir berapa dahsyatnya ya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang tua kami ya, sebentar sekali Bapak Ibu perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang tua kami ya. Yang memiliki waktu siapa Bu? Pak? Allah. Yang memiliki waktu adalah Allah. Kalau yang memiliki waktu adalah Allah, semuanya akan mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kami ngasih contoh. Ya. Pak DKM kan punya jam ini ya. Pak DKM itu punya kuasa untuk ngerubah jam. Ya, pakku ya punya kuasa untuk ngerubah di balai desa kan gitu. Terserah pakku. Sekarang mau dipakai jam 5 kira-kira bisa enggak? Ya bisa, wong ini masjidnya Pak DKM kan gitu orang tua kami. Terserah Pak DKM mau ngatur jam berapa ya terserah, terserah. Tapi orang banyak ngomong kurang waras kan gitu aja orang tua kami. Ini waktunya jam 10 kok diputar jam 4, jam 5, jam 5. Tapi beliau punya kuasa untuk muter. Loh kita saja punya kuasa untuk muter jam, muter waktu ini. Jadi jam 10 nanti kalau jam keraton jam 5 barangkali gitu lah ini. Enggak, ini contoh. Artinya apa? Orang saja bisa ngatur waktu. Orang tua kami gimana Allah zat yang memiliki waktu sudah sangat mudah orang tua kami. Ya, makanya orang tua kami itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat enggak cerita semut Cirebon bisa ke Bogor itu? Semut bisa ke Bogor. Nih, Pak DKM pernah tahu semut Cirebon pernah ke Bogor. Pengin tahu ceritanya, biar tambah mantep. Ya, ceritanya gini orang tua kami. Ada seorang ustaz ingin ceramah ke Bogor. Ya, ceramah ke Bogor orang tua kami. Ustaznya pakai gamis kan gitu. Pakai gamis, tak taunya di saku gamisnya ustaz ada semut. Nah, semutnya ada di gamis bajunya ustaz ya. Dipakai orang tua kami, pintar semutnya enggak gigit. Sampai naik kereta orang tua kami nyampe ke Bogor. Ya. Perjalanan Bapak Ibu Cirebon apa? Cirebon Bogor itu bisa 3 jam, 4 jam. Kalau perjalanan jam 10 sekarang berarti nyampe jam 2. Jam 2 anggap siang, jam 2 siang ceramah orang tua kami, jam 2 siang ceramah. Ceramah sampai jam 3. Jam 3 langsung cabut ke Cirebon lagi. Sehingga jam 7 malam sudah nyampe ada di Cirebon. Akhirnya gamis itu dilepas. Dilepas, dicentelin ke gantungan baju. Di saat dilepas, semut itu keluar. Semut ngobrol sama teman-teman semutnya. teman-temanku, aku barusan nyampe Bogor. Kata semutnya, ya gak mungkin ngaco inti kalau ngomong kan gitu. Gimana inti nyampe Bogor itu? Kapan kamu berangkat? Tadi jam 10 siang. Terus nyampe? Ya barusan. Gak mungkin. Inti jalan jangan kan melak-lemak kan gitu. Ini apa? Semut berbicara dengan bahasa mereka kan gitu orang tua kami. Kok bisa seperti itu? Ya bisa. Kenapa? Saya nyelinap di sakunya apa? Bos saya kata dia. Ya kan, nyelinap di sakunya bos saya, ternyata bos saya ada ceramah di Bogor, udah selesai yang balik lagi. Oh, gitu. Nyambung enggak orang tua kami? Ya kan, nyambung orang tua kami. Loh, ini semut bisa nyampe Bogor, Ibu. Gimana Nabi Muhammad yang dicintai oleh Allah? Makanya kalau ada orang ngingkari ini enggak ada iman benar ini orang itu. Pikirannya itu dangkal sekali, Bapak Ibu. Iya kan? Wong ini semut aja bisa nyampe Bogor, gimana dengan Nabi Muhammad yang mulia, dicintai oleh Allah, Habibullah, kekasih Allah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan itu, ya. Baik, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa mulai dari Masjidil Haram? Kok enggak dari Masjid Keraton aja, mohon maaf ini barangkali. Kenapa kok harus dari Masjidil Haram? Karena pertama kali tempat ibadah yang dibangun itu adalah Masjidil Haram. Ini Allah menunjukkan bahwasannya kemuliaan masjid ditunjukkan. Makanya orang tua kami yang bisa sholat di Masjidil Haram itu Bapak Ibu lebih baik 100.000 kali sholat di luar Masjidil Haram. Coba sholat satu kali di Masjidil Haram lebih baik daripada sholat 100.000 kali di luar Masjidil Haram satu kali loh. Makanya Bapak Ibu yang umroh, yang haji, ya, jangan sampai sholat gak berjamaah di Masjid Haram, Masjidil Haram, rugi. Ini saking malesnya kalau jamaah di hotel. Wah, ini hotel yang gak dapat pahala ini. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, Bapak Ibu, satu kali sholat, pahalanya sama seperti 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Lah kalau 5 waktu berarti berapa? 500.000 sholat dikali berapa hari dia umroh, ayo. Ya, pahala di atas pahala ini orang tua kami. Ini kalau di Masjidil Haram, kalau di Masjid Nabawi berapa? 1.000. Orang yang sholat sekali di Masjid Nabawi lebih bagus daripada 1.000 kali di luar Masjid Nabawi. Selain dari Masjidil Haram, ini orang tua kami. Palestina Masjidil Aqsa, iya, ada kemuliaannya apa? Yang sholat, satu sholat di Palestina Masjidil Aqsa lebih bagus 500 kali di luar Masjidil Aqsa, selain Masjid Nabawi, selain Masjidil Haram. Ini kemuliaan Bapak Ibu. Makanya orang berindu saat itu untuk ingin sholat ada di sana. Makanya yang umroh, dikasih kemudahan umroh, bisa haji, tolong dimanfaatin yang benar. Mumpung ada di sana, jangan sampai gak banyak ibadah. Kata Buya itu, penyakitnya orang umroh sama haji ada dua. Apa? Suka belanja. Ini orang tua kami. Memang benar Bapak Ibu. Kita itu membimbing orang umroh, orang Indonesia. Bu, nanti belanjanya bu haji, nanti ada waktunya. Oh, aduh repot ini. Itu. Jadi setiap selesai sholat itu pasti Bapak Ibu belanja. Gitu orang tua kami. Ya memang, ya segitulah. Penyakitnya orang Indonesia itu kalau umroh sama haji, suka belanja. Yang kedua, suka kenalan. Kenal sama orang Malaysia. Orang Singapura. Aduh macam-macam orang tua kami. Sehingga apa? Lupa ibadah, kenalan terus. Sehingga Bapak Ibu, bukunya itu Bapak Ibu bukan penuh dengan isi nasihat ustadz yang bimbing, tapi penuh dengan nomor HP yang dikenal. Nah ini musibah orang ini. Kalau kayak gini Bapak Ibu, hajinya mabur. Bukan mabrur, ya mabur orang tua kami. Jadi dapat kenalan sama belanja tok. Sudah orang tua kami di eman-eman Bapak Ibu ya. Di eman-eman orang tua kami. Dan doain Bapak Ibu, barangkali sekalian saya pamit. Kami insya Allah Rabu berangkat. Doain. Insya Allah tak sebut semuanya. Yang minta. Yang gak minta gak disebut. Ya, disebut semuanya. Nanti jamaah semuanya kami insya Allah Rabu berangkat. Jam 9 pagi kami berangkat didoakan. Insya Allah kami nyampe tanggal 7 atau 8 Mei lah. Insya Allah orang tua kami. Kita ingin berangkat sih sama jamaah majelis maulid ini. Kapan ayo? Tahun depan ya. Tahun depan berangkat ya. Ya, jangan ngomong enggak bisa, Pak. Ini masih belum percaya dengan Allah, Nabi Muhammad aja diberangkatkan kan gitu. Iya kan? Jangan ngomong enggak. Kalau kita nengok saku kita barangkali iya. Kalau kita nengok ATM kita barangkali iya, tapi kita nengok kebesaran Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk mempermudah hambanya nyampe sana. Ada satu cerita ini. Wah ini kok malah ngomong haji ini orang tua kami. Ya gak apa-apa lah. Ada satu cerita Bapak Ibu. Ada nama Haji apa? Nunut. Tahu Haji Nunut? Nunut itu apa? Nunut itu ngikut ya. Jadi ada orang itu dapat julukan Haji Ngikut. Ceritanya itu orang tua kami lucu orang ini. Seperti apa ceritanya haji ngikut ini Bapak Ibu? Insya Allah pada pertemuan lain kali ya. Enggak selesai-selesai ini orang tua kami. Baik Bapak Ibu, mulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa kok Masjidil Aqsa enggak masjid yang lainnya? Karena tempat ibadah kedua yang dibangun oleh Allah setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Ini Allah mengajarkan kepada kita untuk memuliakan masjid-masjid. Makanya memang masjid yang paling mulia Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Selebihnya dari itu adalah sama. Ya, Masjid Keraton sama Masjid Buyut sama. Masjid Keraton sama Masjid Kesepuan sama. Masjid Keraton sama Masjid At-Taqwa sama. Tapi kalau Masjid Keraton sama Masjidil Aqsa beda. Nah, kayak gitu. Selain tiga masjid, semuanya nilai masjid sama, orang tua kami. Makanya kalau ada orang bernazar, aku bernazar untuk iktikaf di Masjid Keraton, boleh dipenuhi di Masjid Kesepuan. Boleh dipenuhi di Masjid Buyut. Kenapa? Karena keraton, Buyut, Kesepuan sama. Tapi kalau Anda bernadar, aku bernadar itikaf di Masjidil Aqsa, gak boleh dipenuhi di keraton. Gak boleh dipenuhi di Buyut. Berangkat ke Palestina. Perang sekalian. Nah ini orang tua kami. Ya, berangkat ke Palestina Bapak Ibu. Ini keutamaannya masjid. Ya, keutamaan masjid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tua kami. Biar DKM gak bangga-banggaan masjid. Iya kan? Itu Masjid Nabawi enggak pernah ada bangga itu. Masjidil Haram enggak pernah ada bangga. Wah ini kok masjid saya paling. Wah, masjid saya paling. Wong di iya paling DKM ya enggak pernah sholat. Maksudnya gitu barangkali. Jadi ada Bapak Ibu orang itu bangga-bangga dengan masjid. Masjid semuanya sama. Kecuali tiga masjid. Ini Nabi Muhammad sendiri yang menyebut kemuliaan tiga masjid ini tidak ada nilai, tidak ada nilainya. Masjid bukan untuk bangga-banggaan. Masjid bukan untuk paling-palingan. Masjid untuk kita ibadah kepada Allah. Menjadi hamba yang mulia dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang tua kami. Terus dari sini Bapak Ibu bisa disimpulkan. Yang namanya bepergian itu dari tempat baik menuju tempat baik. Pak, Bu, kalau rekreasi, tamasya, bepergian itu dari tempat baik menuju tempat baik. Dari masjid menuju ke masjid. Ini tamasya, ini bepergian. Ya, makanya orang tua kami berangkat dari rumah kita. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tempat kebaikan di situ. Memadu kasih dengan suami, memadu kasih dengan anak, maka menujulah satu tempat yang mulia. Jangan sampai ternyata sadari tempat yang mulia menuju satu tempat yang tidak mulia. Enggak, bepergian harus ada manfaatnya. Ya, bepergian harus ada manfaatnya orang tua kami. Makanya dari sini ini makna mengajarkan urusan bepergian itu harus ada manfaatnya. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Sekeliling Palestina, Masjidil Aqsa itu diberkahi oleh Allah. Diberkahi Bapak Ibu, subur di sana. Air melimpah ruah. Sungai-sungai itu airnya waduh subur orang tua kami. Pohon-pohon, buah-buahan itu banyak ada di situ, tidak seperti negara-negara Arab yang lain. Ya, dan makna keberkahan di sini ada berkah secara dohir, ada berkah secara batin. Berkah secara dohir melimpah ruahnya, hasil panen-panen di situ. Berkah secara batin orang tua kami di situ banyak makomnya para nabi. Nabi Musa ada dikubur di situ. Nabi Yusa dikubur ada di situ. Ashabul Kahfi dikubur ada di Palestina. Makanya bisa disimpulkan tidak ada orang soleh di satu tempat kecuali menjadikan keberkahan tempat tersebut. Tapi kalau sudah di tempat itu enggak ada orang soleh, enggak bakal ada berkah. Jepang, Anda tahu Jepang? Ya? Jepang itu indahnya kayak apa, orang tua kami? Ya? Buya kemarin itu waktu ke Hong Kong itu orang tua kami, slogan tempat pembuangan air itu, selokan itu bersih, bersih dan banyak apa ikan-ikan masnya. Oh, kayak gitu Bapak Ibu di Hong Kong itu. Tapi coba diboyot gimana? Paling ribut, paling bau orang tua kami ya kan itu. Itu buang tempat selokan pembuangan air itu ternyata Bapak Ibu airnya jernih, bersih orang tua kami, enggak ada buang sampah seenaknya enggak ada di Hong Kong. Hong Kong bersih kayak gitu Bapak Ibu, tapi apa? Terancam tsunami terus ya kan? Kalau enggak tsunami gempa gitu. Ya enggak ada berkah, enggak ada orang soleh orang tua kami, ya kan? Coba tempat prostitusi yang enggak benar film porno di mana? Di Miami kan. Miami itu di Jepang, ya kan? Di Jepang, makanya Jepang dikit-dikit kena gempa, dikit-dikit kena tsunami. Kenapa? Enggak ada satu orang soleh di situ. Kalau sudah enggak ada orang soleh, Bapak Ibu, orang soleh itu paku bumi. Orang soleh itu paku bumi. Kalau masih ada orang soleh, Bapak Ibu, itu gunung enggak bakal batuk itu. Bumi enggak bakal memuntahkan isi perut bumi yang enggak karena masih ada orang soleh orang tua. Makanya dari sini Bapak Ibu, keberkahan Palestina itu orang tua kami karena banyak orang-orang soleh di situ. Dikubur di situ banyak Ashabul Kahfi, dikubur ada situ. Akan tapi sayangnya sekarang orang tua kami, Palestina sekarang dihinakan. Makanya kita harus marah orang tua kami. Kalau ada rumah Allah dihinakan oleh musuh-musuh Allah harus marah. Ini tanda iman kita. Salahuddin Al-Ayyubi, Sayyidina Umar bin Khattab, mendengar Palestina diambil oleh musuh-musuh Allah, Sayyidina Umar bin Khattab hampir tidak pernah senyum. Salahuddin Al-Ayyubi hampir tidak pernah senyum. Sehingga ditanya, Umar, kenapa kamu enggak pernah senyum? Salahuddin Al-Ayyubi, kenapa kamu enggak pernah senyum? Bagaimana aku senyum? Wong Al-Quds, yakni Palestina, diambil oleh musuh Allah. Aku enggak bakal senyum. Kecuali Palestina balik ke tangannya umat Muslim, aku akan senyum. Ini makna keimanan orang tua kami. Harus marah. Kan gitu Bapak Ibu. Minimal Bapak Ibu kalau kita enggak berangkat ke sana bagaimana? Setiap selesai sholat didoakan, ya Allah, yang merusak Palestina, yang menghinakan Palestina, hancurkan ya Allah. Makanya doa daf'il bala itu kalau perlu setiap subuh didoain, disebut. Allahumma ahlikil yahuda wan nasara, hancurkan orang Yahudi dan orang Nasrani yang menghinakan Palestina Al-Quds itu orang tua kami. Masjidil Aqsa, ini makna iman Bapak Ibu. Kalau ada orang masjid dihinakan, kok enggak marah? Itu enggak ada iman. Jangankan dihinakan, meludah di masjid, Bapak Ibu, haram enggak boleh. Meludah, ngotori masjid enggak boleh, haram. Apalagi diinjak-injak. Na'udzubillah min dzalik, Bapak Ibu, dihancurkan. Oh, ini haram di atas, ha? Haram. Makanya, Bapak Ibu, lah ini mumpung ingat ini. sekalian ini tolong masjid jamaah majelis maulid kan gitu. Kalau dapat kue jangan seneng makannya tok, buangnya yang benar. Ya. Ya ini mumpung inget ini benar, saya itu pengen ingetin terus dari dulu itu. Tolong jamaah maulid ngotori masjid itu haram, enggak boleh. Makanya nanti yang sudah makanannya habis kantongin saku sendiri. Nah, gitu. Nanti nyari tempat sampah dibuang. Ke tempat sampah. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan ngotorin masjid orang tua kami kan gitu. Makanya Bapak Ibu, ini Masya Allah ini baiknya DKMC ini Bapak Ibu yang dikasih kue-kue, biasanya enggak ada. Ya kan? Memang kami enggak ngajarkan orang datang karena kue. Nah, kalau yang ngasih kue enggak ada, enggak datang nanti. Enggak. Ini hanya istimewa ini ya. Untung ini barangkali jamaahnya ngomong kapan ke keraton lagi kan gitu nanti. Enggak, kita datang ke tempat ini untuk majelis maulid, untuk Nabi Muhammad, untuk Allah, bukan untuk macam-macam. Ini hanya tambahan orang tua kami. Ini karena baiknya Pak Kubu sini sama Pak DKM sini orang tua kami. Masa enggak dikasih apa-apa kan gitu. Tapi majelis kami Bapak Ibu enggak, majelis kami enggak ada kue, enggak ada air mineral. Kalau mau ngasih mangga, tapi enggak dibiasakan kayak gitu. Orang tua kami, majelisnya Buya itu Bapak Ibu di mana-mana itu enggak ada. Puluhan ribu orang itu enggak ada. Kue-kue enggak ada orang tua kami. Kami sudah diajari ya sudah. Bahkan Bapak Ibu banyak orang kalau memang enggak hadir majelisnya Buya itu ya bawa minum sendiri. Kan gitu orang tua kami, bawa minum sendiri itu sudah Bapak Ibu dibiasakan, jangan sampai orang itu datang karena sesuatu, tapi insya Allah enggak, kita semuanya datang karena Allah. Jadi tolong yang rapi kan gitu orang tua kami. Kalau Bapak Ibu yang membersihkan panitia, berarti pahalanya panitia, Ibu enggak dapat pahala. Bapak enggak dapat pahala. Pengin pahala enggak? Nah, kalau pengin pahala jadi sampahnya disakuin sendiri, nyari tempat sampah dibuang, klek. Nah, bersih insyaallah masjidnya orang tua kami ya, seperti itu. Baik, ini orang tua kami. Setelah itu Bapak Ibu, min ayatina linuriyahu min ayatina. Kami berkahi sekelilingnya orang tua kami. Sekelilingnya kami berkahi perjalanan Nabi Muhammad yang sangat dahsyat ini baru Isra'nya saja orang tua kami. Nabi Muhammad berjalan ke Masjidil Aqsa itu Bapak Ibu banyak menemukan sesuatu yang menakjubkan. Sesuatu yang keluar dari nalar akar manusia orang tua kami. Nabi Muhammad di saat di Palestina Bapak Ibu menemukan orang yang wajahnya bersinar-sinar. Dia mengatakan ini adalah para nabi. Para kekasih Allah. Menunjukkan apa? Bahwasanya para nabi itu walaupun dohirnya meninggal, tapi hakikatnya beliau enggak meninggal, tapi ibadah kepada Allah. Bahkan disebutkan orang tua kami, ditemukan Nabi Musa itu beribadah di atas kuburannya. Nabi Musa itu beribadah di atas kuburan. Jadi orang soleh, kalau meninggal, itu hakikatnya bukan meninggal, tapi dia hanya ganti pindah alam tok. Dan dia tetap ibadah kepada Allah. Buktinya apa? Nabi Muhammad di saat ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, di situ ditemukan orang-orang yang mukanya pada bersinar semuanya. Dan itu adalah para nabi dan para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sholat 2 rakaat, Nabi Muhammad menjadi imamnya. Ini menunjukkan keutamaannya Nabi Muhammad ditampakkan oleh Allah, Nabi Muhammad untuk menjadi imam. Ada sholat orang tua kami. Ada sholat tapi sholat itu belum diwajibkan. Ya, sholat 2 rakaat saat itu, Nabi Muhammad saat itu yang memimpin. Ini orang tua kami ya. Min ayatina lu. Dari perjalanan Nabi Muhammad, Isra'nya yang panjang seperti itu, Allah ingin menampakkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Sebagian, Pak. Belum semuanya. Kalau semuanya enggak mampu ini, Ibu, Pak. Baru sebagian. Sebagian tok menakjubkan kayak gini. Bagaimana nanti orang tua kami? Ya kan gitu. Makanya mudah-mudahan kita semuanya ahli surga. Ya, biar kita melihat kebesaran Allah yang lebih dari kejadian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah zat yang mendengar dan juga lagi maha melihat. Semuanya ulama ahli tafsir kompak bahwasanya hunya ini kembali kepada Allah. Tapi ada yang mengatakan ahli tafsir mengatakan hunya kembali kepada Nabi Muhammad. Innahu sesungguhnya engkau Muhammad Huwa Muhammad Asami yang hebat pendengaranmu. Kenapa? Karena kamu dengar firmannya Allah Al-Basir. Dan yang hebat penglihatannya. Kenapa? Karena engkau melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat jumhur ulama ahli tafsir sepakat bahwasanya hunya ini kembali kepada Allah. Tapi ada sebagian penafsiran ahli tafsir mengatakan hunya ini kembali kepada Nabi Muhammad. Ini isra'nya Nabi Muhammad. Perjalanan Nabi Muhammad mulai dari Masjidil Haram ke Palestina. Adapun mi'rajnya Nabi Muhammad ini juga sesuatu yang luar biasa. Mi'rajnya Nabi Muhammad sesuatu yang luar biasa orang tua kami, dan mudah-mudahan dengan mi'raj Nabi Muhammad akan jadi bahan renungan kepada kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nanti mengunjungi neraka, mengunjungi surga, dan di saat Nabi Muhammad mengunjungi neraka itu Bapak Ibu banyak Nabi Muhammad menyaksikan sesuatu siksaan yang beraneka ragam orang tua kami, dan itu adalah tanda nanti umatnya Nabi Muhammad ada yang disiksa. Makanya nanti kita cerita isok mirot untuk renungan kita, biar kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saja barangkali yang bisa kami sampaikan. InsyaAllah dilanjut pada pertemuan yang akan datang tentang cerita mirot. Dan juga jangan lupa untuk lebih mendengar yang lebih mengesankan di dalam hati Anda dalam urusan cerita isok mirot. Jangan lupa hadir besok. Besok jangan lupa hadir jamaah keraton, jamaah mayung, buyut, bakung, pangkalan. Mana Sirnabaya semuanya, tolong Sambeng ya, tolong besok hadir. Besok jam 4 ada Buya Yahya di Buyut di Al-Bahja 2, ada Isra Mi'raj dan juga sekaligus peresmian SMP IKU orang tua kami ya, peresmian SMP IKU. Dan juga ada kabar gembira Bapak Ibu, SMP IKU ternyata makannya digratiskan sama Buya. Nah, ya orang dari kemarin orang Buyut kan ribut terus, kok mahal kan gitu. Sekarang makannya gratis, Bu. Masih ngomong mahal lagi. Repot keder kalau kayak gitu. Jadi makannya sekolah SMP IKU itu digratiskan sama Buya. Kemarin nelpon ke kami, chef gitu. Saya ngerti orang Buyut, saya kata beliau gitu. Doanya Pak Usman ini dijawab Pak Usman ya. Banyak yang doa biar diturunin katanya. Alhamdulillah ternyata saat itu sama Buya urusan makannya digratiskan. Ya, urusan makan adalah digratiskan. Pada intinya adalah mangga itu brosur keliru. Enggak tahu tim dakwah ini kok kayak gini, Bapak. Keliru-keliru terus ini tim dakwah ini. Ngasih informasi keliru lagi. Aduh, keder ini tim dakwah kayak gini, Bapak Ibu. Biar tak sebut kayak gini biar semangat ya. Jadi ngasih brosurnya keliru. Iya kan, enggak dikontrol lagi brosur yang lama diedarkan, padahal sudah ada brosur yang baru yang dirubah semuanya itu. Baik, ini saja kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wangsurna wa la tahdzulna, wa afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tu'thir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah, sebagaimana Engkau telah membersihkan hati kekasih-Mu, maka bersihkan hati kami ya Allah. Kekasih-Mu Nabi Muhammad hatinya sudah bersih ya Allah, Engkau bersihkan pula ya Allah dengan air zam-zam ya Allah, maka menjadi hati yang paling bersih. Kami pun pengen ya Allah, umat Nabi Muhammad yang hati kami Engkau bersihkan ya Allah, dengan cara Engkau bersihkan hati kami dengan mendengar nasihat para ulama. Di saat kami mendengar nasihat para ulama yang sombong menjadi tawadu, yang dengki, iri, dendam, hasud menjadi saling mencintai, jadikan hati kami hati yang seperti itu ya Allah, hati yang tawadu, hati yang saling mencintai dengan sesama kami, ustadz dengan ustadz akur saling mencintai, DKM dengan DKM akur saling mencintai, pedagang dengan pedagang akur saling mencintai, pejabat dengan pejabat akur saling mencintai. Jangan sampai ya Allah umat kekasih-Mu Muhammad, jangan sampai ada yang tidak akur ya Allah. Yang tidak akur ya Allah berarti dia ahli neraka, karena kekasih-Mu Nabi Muhammad berkata, yang memutus silaturahmi tempatnya bukan surga, akan tapi tempatnya di neraka. Maka kami ya Allah jangan sampai menjadi orang yang memutus silaturahmi dengan kedengkian di dalam hati kami. Jangan sampai kami memutus silaturahmi dengan kesombongan di dalam hati kami. Maka kami mohon ya Allah, tidak ada yang menjadikan sebab orang memutus silaturahmi kecuali sombong. Tidak ada sebab orang memutus silaturahmi kecuali kedengkian di dalam hati. Tidak ada orang bisa memutus silaturahmi kecuali karena dendam, hasud. Maka kami mohon hilangkan ya Allah hati kami dari dendam ya Allah. Hilangkan hati kami dari sombong dan penyakit hati lebih ganas, lebih dahsyat daripada penyakit zahir. Kalau penyakit dohir ya Allah barangkali tidak enak di dunia, akan tapi penyakit hati menjadikan tidak enak di hari kiamat, tidak menjadi enak di alam kubur. Yang mati dalam keadaan dengki akan sengsara di kuburan, yang mati dalam keadaan sombong akan sengsara di dalam kuburan. Kesengsaraan di dalam kuburan mukaddimah kesengsaraan di hari kiamat di nerakamu. Maka kami mohon ya Allah, jangan sampai kami menjadi orang yang banyak penyakit hatinya ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, bersihkan hati kami ya Allah. Yang tahu hati kami hanya Engkau ya Allah. Yang tahu hati kami hanya Engkau ya Allah. Yang tahu hanya hati kami hanya Engkau. Maka kami mengadu di malam hari ini urusan hati, ya Allah. Kami mengadu di malam hari ini urusan hati. Bersihkan hati kami, ya Allah. Bersihkan hati kami, ya Allah. Biar kami bisa memahami cerita Isra Mi'raj. Biar kami bisa menemukan hikmah cerita Isra Mi'raj, ya Allah. Cerita Isra Mi'raj setiap tahun kami dengar, akan tapi hikmah perubahan kepada diri kami tak kunjung-kunjung hadir, ya Allah. Akan tapi kami mohon, ya Allah, di tempat-Mu yang mulia. Barusan kami bercerita tentang perjalanan makhluk-Mu yang mulia. Karena berkat cerita tersebut, ya Allah, obrolan tersebut, ya Allah, jadikan kami menemukan hikmah, ya Allah. Menemukan hikmah, ya Allah. Perubahan di dalam hidup kami, ya Allah. Perubahan di dalam hidup kami, ya Allah. Perubahan di dalam hidup kami, ya Allah. Yang sudah baik semakin baik, yang belum baik menjadi baik. Yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik semakin baik. Yang belum pernah sholat malam menjadi ahli sholat malam. Yang belum pernah sholat berjamaah ke masjid menjadi ahli sholat berjamaah ke masjid. Yang tidak pernah membaca Al-Quran menjadi ahli Al-Quran. Yang tidak pernah berzikir menjadi ahli zikir. Yang tidak pernah infak sedekah menjadi ahli infak sedekah. Yang tidak rindu ke Mekkah dan Madinah menjadi rindu ke Mekkah dan Madinah, ya Allah. Berkat Isra Mi'raj ini, ya Allah, rindukan kami kepada-Mu, ya Allah. Rindukan kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan munculkan, ya Allah, dari majelis ini, ya Allah, orang-orang soleh dan soleha, ya Allah. Munculkan dari majelis maulid, ya Allah, yang kami lakukan setiap minggu ini. Munculkan dari majelis ini orang-orang yang takut kepada-Mu, orang-orang yang rindu ibadah kepada-Mu. Jangan sampai majelis ini hanya ramenya tok, ya Allah, akan tapi enggak ada perubahan. Jangan, khususnya kami yang berbicara, ya Allah. Khususnya kami yang berbicara, ya Allah. Panitia yang menyelenggarakan, ya Allah. Bimbing kami semuanya, ya Allah, untuk menjadi orang yang lebih baik, ya Allah. Bimbing kami semuanya, ya Allah, untuk menjadi orang yang lebih baik, lebih baik, lebih baik, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami rindu memiliki anak yang soleh, soleha. Maka jadikan anak kami anak yang soleh, soleha, ya Allah. Anak kami, ya Allah, yang sudah gede, ya Allah. Ataukah anak kami yang masih kecil, ya Allah, jadikan ia, ya Allah, orang soleh dan soleha, ya Allah. Jadikan ia anak kami ahli surgamu, ya Allah. Keturunan kami ahli surgamu. Cucu-cucu kami ahli surgamu. Dan jadikan kami para orang tua ahli surgamu. Jadikan kami para orang tua ahli surgamu. Ahli surgamu. Ahli surgamu. Dan kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Kabulkan doa-doa kami, ya Allah. Hajah kami sangat banyak, Engkau lebih tahu. Baik hajah pribadi kami, hajah pesantren, hajah jamaah yang hadir ke tempat ini. Mereka semuanya memiliki kebutuhan. Mereka semuanya memiliki hajah. Maka kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kabulkan hajah kami, ya Allah. Kabulkan hajah kami, ya Allah. Kabulkan hajah kami, ya Allah. Kami ngerti, ya Allah, Engkau Maha Pemberi. Kami ngerti Engkau Maha Pengkabul doa. Maka di malam hari ini kami mohon kepada-Mu, ya Allah, jangan ada yang pulang dari masjid ini kecuali doanya Engkau kabul, ya Allah. Hajahnya Engkau kabul, ya Allah. Doanya Engkau kabul, ya Allah. Hajahnya Engkau kabul, ya Allah. Baik hajah urusan dunia, utamanya hajah urusan akhirat. Hajah urusan dunia, ya Allah, urusan rezeki, ya Allah. Yang susah dalam urusan rezeki, yang perut macet dalam urusan rezeki, maka kami mohon lapangkan, ya Allah, rezekinya. Beri rezeki yang halal yang banyak, rezeki yang halal yang banyak, rezeki yang halal yang banyak. Yang terlilit utang, yang punya masalah dengan utang, selesaikan, ya Allah. Yang punya masalah dengan utang, selesaikan, selesaikan, selesaikan, ya Allah. Yang sakit cepat beri kesembuhan, ya Allah. Yang sakit cepat beri kesembuhan, yang sakit cepat beri kesembuhan. Yang belum mendapatkan jodoh, cepat mendapatkan jodoh. Yang belum mendapatkan jodoh, cepat mendapatkan jodoh. Dan jauhkan anak-anak kami dari mukaddimah zinah, ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari mukaddimah zinah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Majlis kami terimalah. Solat kami terimalah. Infak sedekah kami terimalah. Bangun malam kami terimalah. Puasa kami terimalah. Pembacaan Al-Quran kami terimalah, ya Allah. Ziarah silaturahmi kami seperti ini terimalah, ya Allah. Jangan sampai amal kami tidak Kau terima, ya Allah. Amal yang tidak Kau terima mengundang murkamu dan kami takut murkamu, ya Allah. Jangan sampai amal kami tidak Kau terima, ya Allah. Maka, ya Allah, terimalah amal-amal ini, ya Allah. Terimalah amal ibadah ini, ya Allah. Terimalah amal ibadah ini, ya Allah. Dan rindukan kami untuk melakukan ibadah-ibadah yang lain. Rindukan kami untuk menambah ibadah-ibadah yang lain, ya Allah. Ya Allah. Allah, ya Allah. Yang berinfak ke masjid ini, ya Allah, beri keikhlasan. Yang memperhatikan majlis ini, beri keikhlasan. Yang berjuang di masjid ini, beri keikhlasan. Para pengurusnya, beri keikhlasan, ya Allah. Siapapun yang berkecimpung di dunia dakwah kekasihmu Nabi Muhammad, boleh dari masjid, pesantren, musola, yang bergelut di sana, yang berkecimpung di sana, beri semuanya keikhlasan, ya Allah. Yang berjuang di masjid, beri keikhlasan. Yang berjuang di pesantren, beri keikhlasan, ya Allah. Yang menyumbang ke pesantren, yang menyumbang ke masjid, beri keikhlasan semuanya, ya Allah. Baik sumbangan ide pemikirannya, atau sumbangan materinya, atau sumbangan tenaga kerjanya, atau sumbangan dengan ilmu ia mengajar, atau sumbangan hanya memanjatkan doa di malam hari, kami mohon beri keikhlasan semuanya, ya Allah. Beri keikhlasan semuanya, ya Allah. Beri keikhlasan semuanya, ya Allah. Dan panjangkan umur kami, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Panjangkan umur kami, ya Allah, dalam keadaan taat dan sehat walafiat. Dan kami mohon, jika Engkau hendak ingin mencabut nyawa kami, sungguh kami yakin siapapun pasti bakal mati. Akan tapi kami mohon, jika nanti Engkau akan mencabut nyawa kami, kami mohon cabutlah nyawa kami dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Senantiasa hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jangan lupa besok sore, besok sore ada Isra Mi'raj di Buyut Mangga dihadiri. Ini saja, wabillahi taufik wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.